Banyak orang gak banyak mikir sebelum gerak, asal maju eksekusi yang ada di otak. Lebih cepat lebih baik, tapi kalau saranku take it slow, take it easy, coba pikir dulu. Hal gak baik kejadian tidak selalu, tapi moyo jangan gegabah, santai aja dulu. Tidak perlu buru-buru, mudah-mudi suka gitu. Maunya gersa-gersu macam dikejar waktu. Sering niat dan ngalamin penyesalan di belakang. Kadang terlalu positif sama orang-orang, jadi humble baik memang tapi bukan sembarang. Kadang perlu nimpalin pas dijahatin orang. Kalau lau mau gerak, take it slow pun. Mau ngapa-ngapa, mending mikir dulu. Gak sekali dua kali, dikit kena bully. Oh maksud gua dikit bully, dikit bully. Kalau lau mau gerak, take it slow pun. Mau ngapa-ngapa, mending mikir dulu. Gak sekali dua kali, dikit kena bully. Oh maksud gua dikit bully, dikit bully. Karena orang-orang gak semuanya baik, banyak yang bajingan dan juga munafik. Yang pura-pura seolah satu server, ujung-ujungnya sama aja, dah ketaker. Yang suka nikung dan ngilap jatah orang, yang pura-pura teman ujungnya saling serang. Yang minta bantu akhirnya buat injak, dan itu makanya gua pura-pura budak. Jadi tolol aja, mulai sekarang. Tetap humble tapi mulai kurang-kurang. Banyak orang-orang yang kaya binatang, teman-teman palsu manfaatin doang. Kalau lau mau gerak, take it slow pun. Mau ngapa-ngapa, mending mikir dulu. Gak sekali dua kali, dikit kena bully. Oh maksud gua dikit bully, dikit bully. Kalau lau mau gerak, take it slow pun. Mau ngapa-ngapa, mending mikir dulu. Gak sekali dua kali, dikit kena bully. Oh maksud gua dikit bully, dikit bully. Kalau lau mau gerak, take it slow pun. Mau ngapa-ngapa, mending mikir dulu. Gak sekali dua kali, dikit kena bully. Oh maksud gua dikit bully, dikit bully. Kalau lau mau gerak, take it slow pun. Mau ngapa-ngapa, mending mikir dulu. Gak sekali dua kali, dikit kena bully. Oh maksud gua dikit bully, dikit bully.